jelaskan kamu yang menggenggam hatiku. Kita takkan mungkin terpisahkan. Biarlah terjadi apapun yang terjadi. Aku yang tak bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku. Mungkin terlalu cepat bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti. Percayalah. Oh yeah. Aku yang tak bisa melepaskan yang menggenggam hatiku. Walau mungkin terlalu cepat bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama melewati segalanya dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti. Percayalah. Cipta untukku. Oh, selamanya kita akan bersama. Takkan ada keraguan kini dan nanti. Percayalah. Yeah, oh, takkan ada keraguan kini dan nanti. Takkan ada keraguan, hati telah memilih. Percayalah. Percayalah.